dari Wahab bin Munabih sebagaimana disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala, diriwayatkan bahwa ia berkata, Isa bin Maryam pernah berkata kepada Hawariyin, orang yang paling tersiksa dengan musibah di antara kamu sekalian adalah yang paling cinta terhadap dunia.